pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 6 April 2020 dibacakan Ardiansyah. Cegah Corona di Dukcapil Oksmawe akan batasi pelayanan tatap muka. Truk angkut semen masuk jurang di Bukit Semadam Aceh Tamiang, sopir dan kernet kabur. Badai disertai petir dan hujan landa Aceh Singkil. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Loksmawe akan segera membatasi jam pelayanan secara tatap muka, namun akan membuka pelayanan secara online. Kepala di Dukcapil Loksmawe, Taufik Esos MSP, mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus COVID-19 di kota Loksmawe. Namun social distancing tetap diterapkan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Menurut Taufik, kini telah dipersiapkan pola pelayanan baru dalam upaya antisipasi penyebaran virus corona. Bahwa pelayanan tatap muka akan dibatasi mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 setiap hari kerja. Sudarlun, satu truk pengangkut semen masuk jurang di jalur perbukitan Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Truk itu masuk jurang setelah gagal menanjak di jalur perbukitan Semadam, Aceh Tamiang. Kecelakaan tunggal terjadi ketika truk BK8292LM yang datang dari Medan sedang dalam perjalanan menuju kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Zulhir Destrian melalui Kasat Lantas Ibtu Andre Agrivina mengatakan truk tersebut kehilangan tenaga. Oleh sebab itu langsung mundur ketika berada di jalur menanjak. Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sedangkan sopir truk F25 tahun bersama kernet M23 tahun, keduanya warga Langkat, Sumatera Utara, langsung melarikan diri setelah melompat sebelum truk masuk jurang. Identitas keduanya diketahui setelah menghubungi pihak perusahaannya. Beberapa warga juga yang menyaksikan kejadian mengatakan sebelum masuk jurang, truk tersebut sudah terlebih dahulu mengalami mati mesin. Disebutkan sempat terlihat berupaya memasang ganjalan pada masing-masing ban. Namun karena diduga tidak kuat menahan beban, ganjalan tersebut tidak berfungsi sehingga truk tergelincir dan terguling ke dalam jurang. Sudarlun, badai yang disertai hujan melanda wilayah Aceh Singkil Minggu 5 April 2020 malam. Sejak petang, awan gelap telah menggelanyut. Sesekali terlihat cahaya kilat disusul petir dari kejauhan. Kemudian saat maghrib, listrik pun padam, kemudian kembali menyala. Saat listrik menyala, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah timur. Setelah sepanjang siang bertiup dari selatan. Sesaat kemudian turun hujan lebat disertai gemuruh dan gelegar petir. Kencangnya tiupan angin terasa menggetarkan rumah. Begitu juga dengan atap rumah penduduk yang terbuat dari seng berbunyi keras. Sementara itu di wilayah lautan berdasarkan penuturan dari nelayan, hal tersebut terjadi sejak pagi. Nelayan bahkan memilih kembali dari laut akibat badai memicu gelombang tinggi. Sudarlun, pasien dalam pengawasan virus corona di Kota Subul Salam kini terus bertambah. Data terakhir mencapai 10 orang. Humas Satgas COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subul Salam, Dr. Diana Dewi, menyampaikan hal tersebut. Menurut Diana Dewi, meski angka PDP bertambah menjadi 10 orang, namun semuanya telah keluar dari ruang isolasi RSUD Subul Salam. Satu dari 10 PDP dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Banda Aceh guna menjalani penanganan lebih lanjut. Hal ini menyusul pemeriksaan dengan rapid test yang menunjukkan hasil positif corona sehingga untuk mendapat penanganan lebih lanjut dirujuk ke RSUD ZA Banda Aceh. Sedangkan 9 PDP lainnya telah diperbolehkan pulang ke rumah karena kondisi sakitnya berkurang. Kendati telah pulang ke rumah, Dr. Diana mengatakan semua pasien harus tetap mengikuti aturan kesehatan, yakni mengisolasi diri sampai batas 14 hari. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 terus berlanjut, termasuk di Kabupaten Aceh Besar. Walau demikian, aktivitas ekonomi di daerah ini diharapkan tetap berdenyut. Bupati Aceh Besar Insinyur H. Mawardi Ali mengatakan masa sulit dari mewabahnya virus corona, pihaknya menginginkan aktivitas perekonomian masyarakat dalam berbagai aspek tetap berjalan. Kendati adanya sejumlah pembatasan untuk antisipasi corona. Bupati Mawardi Ali menambahkan meskipun demikian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi wajib menerapkan kaidah-kaidah seperti menjaga jarak antara sesama atau physical distancing. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan menggunakan sabun sehabis kegiatan, tidak memegang mata, hidung, dan mulut, dengan sterilnya kondisi fisik sehingga akan dapat mencegah penularan. Sudarlun, juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona di Aceh Timur, Dr. Edi Gunawan Mars, mengatakan hingga Minggu 5 April 2020 sudah seribuan warga Aceh Timur dari dalam dan luar negeri yang kembali ke daerah. Dr. Edi Gunawan mengatakan sejauh ini Aceh Timur masih aman dan belum ada warga yang positif COVID. Dari seribuan warga yang kembali ke Aceh Timur, berdasarkan riwayatnya tidak pernah kontak dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ini yang membuat pihaknya merasa lega. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan hingga minggu kemarin berkurang dari sebelumnya 62 orang karena sebanyak 26 orang sudah selesai proses pemantauan, yang berarti ODP sudah melewati masa pemantauan 14 hari dan tidak mengalami gejala sakit apapun. Selain tinggal 36 orang dalam pemantauan, jelas Dr. Edi, selebihnya dari seribuan warga yang baru kembali ke Aceh Timur, statusnya self-monitoring, yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing meski tanpa gejala sakit. Tetap menjaga jarak dengan tidak melakukan kontak langsung dengan siapapun. Sudarlun, kelakuan SAB 26 tahun yang tega membunuh ibu kandungnya di perumahan BRR Desa Jabi-Jabi Barat Sultan Daulat Subur Salam membuat geram masyarakat. Namun SAB yang berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian Sultan Daulat Minggu pagi kemarin terindikasi mengalami gangguan jiwa. Kapolres Subur Salam AKBP Kori Wicaksono SIK yang dikonfirmasi membenarkan dari informasi yang diperoleh pihaknya pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa. Namun jelas Kapolres, soal benar atau tidaknya pelaku mengalami gangguan jiwa harus melalui saksi ahli, yakni dokter kejiwaan. Sejauh ini berdasarkan keterangan pelaku kepada penyidik, ia membunuh sang ibu karena halusinasi. Pelaku beralasan tega menghabisi nyawa ibunya dengan sadis karena melihat ular besar akan menyerang dirinya. Sudarlun, seperti diberitakan sebelumnya, Salbiah mengembuskan napas terakhir setelah dihabisi anak kandungnya sendiri Sabtu 4 April 2020 malam. Pelaku yang tak lain anak bungsu korban menghabisi nyawa ibunya menggunakan tombak. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 6 April 2020. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.